Mitra bisnis, pembaca Kompas merasa keberatan dengan tilang yang dia kena atas pelanggaran tidak menyalakan lampu motor pada siang hari. Banyak kalangan yang merasa undang-undang yang mengharuskan menyalakan lampu motor pada siang hari adalah aneh. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta, Azaz Tigor Nainggolan. Pak Tigor, apa komentar Anda? Itu sebetulnya sudah merupakan bagian ketentuan secara internasional untuk safety driver, ya, keamanan dalam berlalu lintas. Artinya, supaya pengendara lain itu bisa melihat ada motor di sekitarnya atau di depannya, atau di belakang, di sampingnya, dengan lampu menyala tetap di siang hari. Jadi itu sudah ketentuan yang sudah internasional, dan sekarang ini sudah diadopsi dalam ketentuan lalu lintas Indonesia yang baru, yakni dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Jadi itu bukan sesuatu yang baru. Nah, itu kuncinya adalah memang disosialisasi. Nah, setahu saya, ini sudah dilakukan sosialisasi sejak tahun lalu. Ya, ketika Undang-Undang nomor 22 itu dinyatakan berlaku. Ya, pihak kepolisian sudah melakukan sosialisasi secara bertahap sampai pada saatnya mereka menyatakan sosialisasi berikut dengan penindakan. Gitu. Jadi, ini sudah dilakukan oleh pihak kepolisian. Nah, tinggal memang kita masyarakat gitu ya, yang memang harus juga mulai peduli juga dengan adanya aturan-aturan lalu lintas yang berlaku. Karena memang ada kecenderungan juga kita ini masyarakat ini nggak peduli ya dengan aturan-aturan lalu lintas. Tidak usah aturan, misalnya saja rambu-rambu lalu lintas. Banyak sekali masyarakat itu nggak ngerti ya, dan bahkan tidak mau mengerti mengenai rambu-rambu lalu lintas yang ada gitu loh. Padahal mereka punya SIM. Dan kami pertanyaan, kok bisa punya SIM tapi mereka nggak ngerti rambu lalu lintas? Apalagi kalau kita tanya masalah ketentuan lalu lintas begitu. Nah, beberapa waktu lalu pun kami sudah coba mengusulkan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Perindustrian supaya mengeluarkan kebijakan baru kepada para produsen kendaraan bermotor roda 2 tersebut. Jadi ada ketentuan bahwa desainnya atau speknya itu motor ketika nyala harus otomatis lampu depan nyala. Nah, ini yang belum dilakukan ya, ini yang belum terlaksana oleh Kementerian Perindustrian begitu loh. Harusnya ada kebijakan ini sehingga tidak seperti sekarang ya. Kalau misalnya kebijakan itu dikeluarkan demikian, otomatis para produsen motor pun akan mengeluarkan ataupun melakukan desain produknya itu menyesuaikan. Misalnya tidak boros lampunya, tidak boros akinya, seperti itu. Ini kan tidak bisa cuma satu pihak ya. Harus semua pihak yang terkait dalamnya juga berperan serta. Begitu. Demikian Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta, Azaz Tigor Nainggolan. Saya Wendy Lim.